Hindarilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada di dalam agama, karena setiap perkara yang mengada-ada di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Wa ba'du ayyuhal ikhwah, fa innana nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yassara lana ziyaratakum إلى هذه البلاد الطيبة إن شاء الله تعالى، والطيب أهلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أن نتزاور من أجل الله، وأن نتحاب مثل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون اجتماعنا ولقاؤنا في طاعة الله جل وعلا. Kemudian beliau mengucapkan, ayuhal ikhwah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kami untuk menziarahi kalian ke negeri yang baik ini, insyaallah, yang baik penduduknya. Semua ini adalah dari keutamaan Allah atas kalian dan atas kami, yang memudahkan kami untuk menziarahi kalian karena Allah saling mencinta di jalan Allah. Dan semoga pertemuan kita dan perjumpaan kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. وفي هذه اللحظات المباركة وبعد صلاة الفجر وبعد أفضل الصلاة عند الله سبحانه وتعالى لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أفضل الصلاة عند الله جل وعلا صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. ففي هذا الوقت المبارك الساعة المباركة نذكر أنفسنا وإخواننا بما يتيسر حول فضل العلم والعمل به. Kemudian beliau mengatakan, pada kesempatan yang diberkati ini dan setelah melaksanakan sholat fajar yang merupakan seutama-utama sholat di sisi Allah, karena hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya sholat di sisi Allah adalah salat fajar yang dilaksanakan dalam sebuah jamaah pada hari Jum'ah. Dan ini disahihkan dan ini disebutkan di dalam As-Silsilah As-Sahihah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pada waktu yang semoga diberkati ini, saat yang semoga diberkati ini, kita akan saling mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada saudara-saudara kita dari hal-hal yang mudah seputar masalah ilmu dan mengamalkannya. فالعلم أيها الإخوة وأجل ما يتكلم حوله ومن أعظم ما عبد الله سبحانه وتعالى به. يقول الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه: ما عبد الله جل وعلا بشيء أفضل من العلم، ولا سبيل إلى عبادة الله جل وعلا حق عبادته إلا بالتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذا فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيرية في أهل العلم والفقه، فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: إنما أنا قاسم والله معطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فثبتت الخيرية في هذه الأمة لمن فقه في دين الله ومن تعلم دين الله، وهي خيرية عامة في الدنيا والآخرة لمن وفقه الله جل وعلا لذلك. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu wahai sekalian ikhwah adalah semulia-mulia perkara yang dibicarakan seputarnya dan seagung-agung perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seagung-agung perkara yang digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal ilm. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu. Tidak ada jalan untuk mengibadahi Allah dengan sebenar-benarnya ibadah melainkan dengan belajar dan memahami agamanya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebaikan berada pada orang-orang yang mempunyai ilmu dan memahami agama Allah, sebagaimana yang telah datang di dalam as-sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, innama ana qasim wallahu mu'ti wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bahwasanya aku adalah Al-Qasim yang membagi dan Allah yang memberi. Dan barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Dan oleh karena itu telah ditetapkan bahwa kebaikan di dalam agama ini adalah bagi orang-orang yang memahami agamanya, mau mempelajari agama Allah. Dan Allah menjadikan kebaikan, dan kebaikan itu apakah kebaikan duniawiyah maupun kebaikan ukhrawiyah bagi orang-orang yang mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asul bi'athati allati ba'atha Allah jalla wa'ala biha anbiya'ahu wa rusulah alaihim assalatu wassalam. إنما بعثهم الله بالعلم وجعلهم علماء وأمرهم بالعلم، فقال جل وعلا لخيرة خلقه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال له جل وعلا قل أي يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما بعث الأنبياء إلا بهذا العلم العظيم، علم الشريعة، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من الحق والهدى. فكانت البعثة مقترنة بالعلم، لأنه لا يمكن أن تصلح البشرية ولا أن تحيا البشرية إلا بالعلم والمعرفة لله سبحانه وتعالى ولكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Kemudian beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya. Hanya saja Allah mengutusnya dengan ilmu. Dan Allah menjadikan di antara umatnya para ulama dan memberikan mereka kekuasaan dengan ilmu. Dan Allah menjadikan dan Allah berfirman kepada sebaik-baik makhluknya. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Demikian pula Allah berfirman kepadanya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang maha mulia yang telah mengajarkan dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Demikian pula firman Allah kepadanya, katakanlah maksudnya wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, dan maha suci Allah, aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan para rasul melainkan dengan ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu syariah, ilmu mengenai Allah dan mengetahui apa yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul yang berupa kebenaran dan petunjuk. Maka pengutusan itu, pengutusan para anbiya dan para rasul, disertai dengan ilmu, yang mana kehidupan manusia akan terjadi dengan baik melalui ilmu, yaitu ilmu mengenai Allah, mengenai kitabnya, mengenai para rasulnya, mengenai hari akhir, dan juga mengenai takdir baik dan buruknya. Wal ilmu ayuhal ikhwah fihi salah للقلوب وصلاح للأبدان وصلاح للدنيا وصلاح للآخرة. يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. فلا يمكن أن يعيش العبد بغير هذه الخصلة العظيمة، فلا تطيب حياتك إلا بالعلم، ولا تصلح أحوالك إلا بالعلم بل ولا تصلح الآخرة إلا بالعلم. فهو المقصد العظيم الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان العلم كما قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه، قال العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر. فلفضل العلم جعل بهذه المنزلة، منزلة الإسلام الذي هو دين الله جل وعلا، والجهل بمنزلة الكفر الذي ما عصي الله بشيء أعظم من الكفر بالله، وما عبد الله بشيء أخبث من الجهل. فالجاهل يسلك مسلكا بعيدا عن الله، بعيدا عن الطاعة، قريبا إلى المعصية، قريبا إلى البدعة. فالعلم نور والجهل ظلام، وصلاح الناس لا يكون إلا بالعلم، وفسادهم بالجهل، عافانا الله وإياكم من ذلك. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu ayyuhal ikhwah, di dalamnya terdapat kebaikan untuk hati-hati manusia dan juga kebaikan untuk badan-badan manusia. Juga di dalamnya terdapat kebaikan untuk perkara-perkara dunia dan juga untuk perkara-perkara akhirah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Maka tidak mungkin bagi seorang hamba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk mendapatkan kebaikan melainkan dengan ilmu. Dan tidaklah ada perkara yang lebih besar di dalam mengibadahi Allah dibandingkan dengan ilmu. Tidak akan sempurna kehidupan seorang hamba melainkan dengan ilmu. Tidak akan baik berbagai kondisinya melainkan dengan ilmu. Bahkan tidak akan baik akhiratnya melainkan dengan ilmu. Ilmu itulah perkara yang telah dibawa oleh para anbiya dan para rasul. Oleh karena itu, ilmu ini sebagaimana yang diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, al-ilmu bimanzilatil Islam wal jahlu bimanzilatil kufur. Ilmu itu laksana Islam dan kebodohan itu laksana kekafiran. Karena keutamaan ilmu, Allah menjadikannya menempati kedudukan seperti Islam yang merupakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kebodohan itu sekedudukan seperti kekafiran yang tidaklah Allah dimaksiati dengan sebuah perkara yang lebih besar dibandingkan dengan kekafiran, kekafiran kepada Allah. Tidak ada perkara yang lebih buruk daripada kebodohan, kebodohan tentang agamanya. Seorang yang bodoh, dia menjalani sebuah jalan yang akan membuatnya jauh dari Allah, membuatnya jauh dari ketaatan. Dia menjalani sebuah jalan yang membuatnya dekat kepada kemaksiatan, dekat kepada kebid'ahan, dekat kepada kekafiran. Ilmu itu adalah cahaya, sedangkan kebodohan itu adalah kesesatan. Dan tidaklah akan terjadi kebaikan dunia melainkan dengan ilmu, dan tidaklah akan terjadi kerusakan dunia melainkan dengan kejahilan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan kalian semuanya daripadanya. Wa'alamu anna aqraba tariqin wa ashala tariq yasilu bihi al-'abd ila jannati Allah allati hiya ghayatu ما يسعى إليه الساعون ويتسابق إليه المتسابقون. أقرب الطرق إلى جنة الفردوس هي العلم، فهي أقرب من الجهاد في سبيل الله، وأقرب من غيره من الأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالجنة التي أعدها الله للمتقين، من أراد أن يصلها بأسهل طريق وأيسر طريق فعليه بعلم الشريعة، علم الكتاب والسنة الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فينبغي أن يتعلم الناس وأن يعرف الناس أن هذا العلم وأيسر الطرق وأقرب الطرق لنيل رضا الله والدخول في جنة الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يصرف الناس عن العلم بكل ما أوتي من حيل ومكر، ويزهد الناس في طلب العلم، وربما صرفهم عن العلم إلى العبادة بجهل، كما أضل عباد النصارى من الرهبان، وقد سمعنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فضلال النصارى مع شدة عبادتهم إنما كان بسبب جهلهم، ولهذا فسر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال وقد أشار إلى رجل من عباد النصارى هي هذه الوجوه التي تصلي وتتعبد ليلا ونهارا ولكنها خرجت عن منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian beliau mengucapkan, ketahuilah bahwasanya jalan yang paling dekat dan jalan yang paling mudah yang ditempuh oleh seorang hamba untuk meraih surga, yang merupakan puncak yang diupayakan oleh orang-orang yang bergegas kepadanya dan berlomba-lomba kepadanya, orang-orang yang telah berlomba-lomba, jalan yang paling sedikit atau jalan yang paling singkat untuk mendapatkan surga Al-Firdaus, yaitu adalah ilmu, yang merupakan jalan yang lebih dekat bahkan dari jihad di jalan Allah dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam as-sahih, sahih Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang Allah, yang dia mencari padanya ilmu, maka Allah mudahkan untuknya dengan jalan itu untuk dia menempuh jalan menuju surga, surga yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa dengan semudah-mudahnya jalan, dengan sesingkat-singkatnya jalan, yaitu dengan menuntut ilmu, mempelajari asy-syariah, ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan manusia dengan ilmu ini dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Dan beliau mengajak manusia kepada jalan ilmu yang merupakan semudah-mudahnya dan sesingkat-singkatnya jalan untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Karena syaitan akan berupaya memalingkan manusia dari ilmu dengan segala kemampuannya untuk berbuat makar dan berbuat tipu daya dan membuat manusia untuk menjauh dari menuntut ilmu, sehingga syaitan akan berupaya memalingkan mereka untuk melaksanakan ibadah dengan kebodohan, sebagaimana syaitan telah menyesatkan ahli-ahli ibadah dari kalangan Nasara, dari kalangan para pendeta, sebagaimana yang telah kita dengar di dalam salat fajr mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَهْبَانِيَّةَنِ بْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Dan kependetaan yang telah mereka buat-buat, telah mereka ada-adakan, kami tidak pernah menetapkannya atas mereka, mereka melakukannya dalam rangka mencari ridha Allah. Maka orang-orang yang sesat dari kalangan An-Nasara, padahal mereka sangat sangat antusias dalam melaksanakan ibadah, itu adalah disebabkan oleh karena kejahilan mereka. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ghashiyah Wujuhu yawma idzin khasyah. Wujuhu yawma idzin khasyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ini memberikan isyarah kepada ahli-ahli ibadah dari kalangan An-Nasara yang terdapat pada wajah-wajah yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat ini, yang mana mereka beribadah siang dan malam, tetapi mereka keluar dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فينبغي أن نحرص جميعا على تعلم العلم وتعليمه ونشره للناس. والعلم كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أوله الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم النشر، وهو عبارة عن حفظ ونشر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سهل لمن سهله الله عليه، وصعب على من انصرف عنه وانشغل بالشهوات والشبهات والملذات. ولهذا فالواجب علينا جميعا أن نحرص على العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه لا نجاة لنا ولا فلاح إلا به. وبمعرفة أصوله وفروعه وما يدعو إليه من توحيد الله والمحافظة على أركان الإسلام والمحافظة على الأخلاق والمعاملات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لا سبيل إلى الإيمان بذلك كله إلا التعلم والمعرفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية صلاته يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي صلوا كما أعلمكم. ويقول في بداية الحج: خذوا عني مناسككم. فلا سبيل إلى العلم إلا بمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بذلك تصلح العبادات والمعاملات والأخلاق. ومهما abadallahu al-abad. وعبادته بعيدة عن الشريعة فعبادته باطلة ومردودة عليه. ندعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية مسلم وهي أصرح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود وغير مقبول من عامله أو قائله، لأنه لم يترافق مع ما علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يقبل الله عمل عامل، كما هو معلوم لديكم، إلا بشرطين اثنين: الأول أن يكون خالصا لوجه الله الكريم الذي أمرنا بأن نتوجه إليه بقلوبنا ووجوهنا وجميع أمورنا، والثاني ألا أن يكون موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله تعالى عليه في تعريف محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله إلا بالإخلاص والمتابعة. فإذا لم نحقق هذين الأمرين فعباداتنا باطلة ومردودة عليه، ولا يتم هذا كله إلا بمتابعة العلم والعمل به. Kemudian beliau mengatakan ilmu itu hendaklah kita bersemangat untuk menuntut ilmu, mempelajarinya dan menyebarkannya di kalangan manusia. Ilmu itu sebagaimana yang diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, awalnya adalah mendengar, kemudian bersikap diam, kemudian menghafal, kemudian menyebarkannya. Ilmu itu adalah sebuah ungkapan mengenai menghafal pengetahuan dan menyebarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu itu adalah perkara yang mudah bagi barang siapa yang dimudahkan oleh Allah, dan merupakan perkara yang sulit bagi barang siapa yang berpaling darinya dan menyibukkan diri dengan berbagai syahwat, berbagai syubhat, dan perkara-perkara kelezatan. Oleh karena itu, yang merupakan kewajiban atas kita semuanya adalah kita bersemangat untuk menuntut ilmu dengan sedaya upaya yang kita mampu untuk melakukannya. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada kebaikan melainkan dengan ilmu, yaitu mengetahui baik usulnya maupun furu'nya, baik yang berupa ketauhidan kepada Allah, menjaga rukun-rukun Islam, demikian pula perkara-perkara akhlak, perkara-perkara muamalat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena tidak ada jalan untuk menunaikan semua perkara itu melainkan dengan belajar dan mengetahui ilmu, mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara akidah maupun ibadah, demikian pula muamalah dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara salat, beliau pernah bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihatku melaksanakan salat. Maksudnya, salatlah kalian sebagaimana aku telah mengajari kalian. Dan beliau pernah bersabda dalam perkara haji, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah oleh kalian manasik haji kalian dari aku. Maka tidak ada jalan untuk menunaikan semua itu melainkan dengan ilmu, dengan mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara muamalah dan juga akhlak tidak akan menjadi baik melainkan dengan mempelajari ilmu. Bagaimanapun seorang hamba mengibadahi Allah, bila ibadahnya jauh daripada syariat Allah, maka ibadah itu adalah ibadah batilah yang ditolak kepada pelakunya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam as-sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa mengada-ada di dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu adalah sesuatu yang tertolak. Rad maksudnya ay maddud, perkara yang tertolak, tidak diterima oleh Allah, tertolak kepada orang yang melakukannya atau orang yang mengucapkannya, karena tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam kepada kita. Oleh karena itu, tidaklah Allah menerima sebuah ibadah dari seorang hamba melainkan sebagaimana yang kita ketahui semuanya, bila telah memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah keikhlasan yang diharapkan dengannya wajah Allah, yang Allah telah perintahkan kita untuk menghadapkan hati-hati kita, wajah-wajah kita, dan seluruh urusan kita hanyalah kepada Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah makna dari Muhammad Rasulullah. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah An-Najdi di dalam definisi beliau mengenai Muhammad Rasulullah, yaitu membenarkan beliau dalam setiap apa yang beliau beritakan, mentaati beliau dalam setiap apa yang beliau perintahkan, dan menahan diri dari setiap apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi melainkan dengan apa yang disyariatkan olehnya, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah ibadah tidak akan diterima melainkan dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah menunaikan ini, apabila kita tidak menunaikan dua perkara ini, maka ibadah kita adalah ibadah batilah yang tertolak. Maka tidak mungkin kita untuk melaksanakan semuanya melainkan dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Fal'ilmu shifa'un wa'ilaj wal'jahlu da'un atil. ولهذا استنبط أهل العلم من قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا فبحث عمن يدله على التوبة فدل على راهب وعابد جاهل فقص عليه قصته وقال له قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له الراهب بجهل ليس لك توبة. فأخرج سيفه وقتل وكمل به 100 ثم ما زالت هداية الله جل وعلا تدفعه إلى التوبة دل على عالم فقال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. الشاهد من هذا الحديث أن الجاهل قتل نفسه، قتل الراهب جهله بشرع الله، وفي حديث الرجل الذي أصابته الشجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة فأجنب أصابته الجنابة فجاء إلى بعضهم وقال هل لي رخصة بألا أغتسل؟ قالوا لا، لا بد أن تغتسل. وفي رأسي شجة عظيمة فاغتسل فمات، دخل الماء في الجرح فمات الرجل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا؟ فإنما دواء العلم السؤال. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. إن كان لبعض أهل العلم فيه كلام، والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل سبب قتله للرجل جهلهم بالحكم الشرعي. فالجاهل قد يقتل بجهله نفسه وقد يقتل بجهله غيره وقد يقتل بجهله أمه. الجهل تضل أمم وتفسد عقائد وتنشر بدع وضلالات. وبالعلم يكون الإنسان حيا بين أموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولهذا لا يقف أمام الفتن والضلالات ويتصدى لها إلا العلماء. وأنتم تسمعون وتقرؤون قصة قارون لعنة الله عليه لما خرج على قومه في زينته في أمواله وزخارف الدنيا، اغتر به ضعفاء الإيمان وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا حياة الناس إلا من رحم الله، يغترون بالأموال وبالجاه والسلطان والقوة والمنع. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عرف الفتنة معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة، فجهلة الناس اليوم حول الدنيا، تركوا الدين، مستعد أن يبيع دينه بأكله وشربه. وأما العالم والمتعلم فيعرف خطر الفتن. بالأمس أيها الإخوة في المطار نلاحظ مجموعة من الناس يحتضنون الكلاب ويقبلونها، كلب ضرب الله عز وجل المثل في الخسة والدناءة بالكلب، والكلب نجس واقتناؤه وتربيته لغير سبب صحيح كالحراسة والماشية كحراسة الماشية أو للصيد، يعتبر من أشد الأمور هدما للحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا ليس بكلب زرع ولا ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط. والقيراط مثل جبل أحد من الأجل. الشاهد أن أناسا رأيناهم يقبلون الكلب في حضن، في حضن يقبل الكلب ويعظم الكلب. إنما أصاب الناس الجهل بدين الله. فيا أخي لا ينفعك ولا يصدك عن المعاصي ولا يجعلك إنسانا حقيقيا تعرف لما خلقك الله. للعلم العلم وتأملوا كلمة سفيان: العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر. فالجاهل يتخبط في العمى والضلال، والجهل قتال لأصحابه وداء عضال يصل بصاحبه إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah obat penyembuh dan kejahilan itu adalah penyakit yang mematikan. Oleh karenanya ahlul ilmi telah beristinbat di dalam kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia ditunjukkan kepada orang yang bisa ditanyainya, maka dia ditunjukkan kepada orang yang bisa kepada seorang pendeta, yaitu seorang ahli ibadah yang jahil. Maka dia mengkisahkan kisahnya. Dia berkata bahwa aku telah membunuh 99 jiwa, maka apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Maka sang pendeta yang bodoh mengatakan kepadanya, engkau tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat. Sehingga dia pun mengeluarkan pisaunya dan membunuh pendeta itu, dan dia menyempurnakan dengan perbuatannya itu dengan jumlah 100 orang. Namun senantiasa hidayah Allah mendorongnya untuk bertanya mengenai perkara taubat, untuk bertaubat kepada Allah. Lantas dia ditunjukkan kepada seorang alim yang berilmu. Dia mengatakan bahwa aku telah membunuh 100 jiwa, maka apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat? Maka alim tersebut menjawabnya, siapakah yang menghalangimu dari bertaubat? Pintu taubat itu terbuka dan rahmat Allah itu luas. Yang menjadi titik pembahasan di dalam hadis ini bahwasanya kejahilan itu menyebabkan seseorang membunuh dirinya. Yang telah membunuh pendeta tadi adalah kebodohannya dengan syariat Allah. Demikian pula di dalam hadis mengenai seseorang yang telah terluka di dalam sebuah peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas dia junub. Lalu dia bertanya kepada seseorang, apakah aku bisa mendapatkan keringanan untuk tidak mandi karena dalam keadaan yang sangat dingin? Maka orang itu menjawab, hendaklah engkau mandi, engkau harus mandi. Maka orang itu pun mandi sehingga dia meninggal dunia. Air telah masuk ke dalam lukanya sehingga orang itu wafat. Tatkala hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak mau bertanya tentang hal-hal yang mereka tidak tahu? Bukankah obat daripada kebodohan itu, ketidaktahuan itu adalah bertanya. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, meskipun sebagian ulama mempunyai pembicaraan mengenainya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan sebab terbunuhnya orang itu adalah kebodohan mereka yang memberinya fatwa, kebodohan mereka tentang syariat Allah. Maka seorang yang bodoh, terkadang karena kebodohannya dia bisa membunuh dirinya sendiri, atau membunuh yang selainnya, atau bahkan dia bisa membunuh ibunya. Sekian umat telah menjadi sesat, sekian akidah telah menjadi rusak, dan tersebar berbagai kebid'ahan dan berbagai kesesatan. Semua itu diakibatkan oleh karena kebodohan. Tidaklah akan hidup sebuah umat dengan baik melainkan hanya dengan jalan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana maitan fa ahyainahu faja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Bukankah seorang yang dahulunya telah mati, kemudian kami hidupkan dia, lantas kami jadikan untuknya cahaya yang dia gunakan sebagai pelita berjalan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, tidaklah yang menghadapi berbagai fitnah dan yang tampil untuk menanggulanginya melainkan hanya para ulama. Kalian telah mendengar bagaimana kisah Qarun laknatullah alaih, tatkala dia keluar menemui kaumnya, dia berada di dalam perhiasannya, di tengah-tengah hartanya, dengan berbagai perhiasan-perhiasan dunia. Yang terpedaya dengannya adalah orang-orang yang lemah keimanannya. Mereka mengucapkan, ya laitalana mithlama utiya Qarun. Alangkah indahnya kalau kami diberi seperti apa yang telah diberi kepada Qarun. Semua itu diakibatkan oleh kejahilan, sehingga mereka terpedaya dengan harta benda, terpedaya dengan perhiasan-perhiasan dunia, terpedaya dengan kekuasaan, terpedaya dengan berbagai kekuatan. Sedangkan orang-orang yang diberi ilmu, mereka mengucapkan, qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Orang-orang yang diberi ilmu, mereka mengatakan, celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka hanya memandang seputar perkara-perkara dunia. Sedangkan orang-orang yang diberi ilmu, mereka justru meninggalkan dunia itu. Orang-orang yang bodoh, bahkan mereka bersiap untuk menjual agamanya hanya dengan sesuap makanan atau seteguk air minum. Adapun orang yang alim, orang yang belajar, mereka mengetahui betapa bahayanya berbagai fitnah-fitnah tersebut. Pada hari kemarin di bandara, kami sempat memperhatikan sekumpulan manusia yang mereka membawa anjing dan mereka menciumnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perumpamaan yang menunjukkan kepada kerendahan dan keburukan, yaitu pada seekor anjing. Seekor anjing itu najis, sedangkan memakainya, mengajarinya tanpa sebab yang sahih, seperti untuk menjaga hewan-hewan ternak, untuk berburu, termasuk dari sedahsyat-dahsyatnya perkara yang bisa menghancurkan berbagai kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggunakan seekor anjing, mahwa atminatul hadith man istana kalbat laysa bikalbi saydin wala mashi, barang siapa yang memakai seekor anjing yang bukan untuk menjaga hewan ternak dan bukan pula untuk berburu, melainkan akan berkurang dari pahalanya setiap hari satu qirat, dan satu qirat itu seperti gunung Uhud dari pahala. Mereka mencium anjing, mereka mengagungkan anjing. Semua ini diakibatkan manusia telah tertimpa oleh kebodohan tentang agama Allah. Maka kemaksiatan-kemaksiatan itu akan memalingkanmu dan tidak akan menjadikanmu sebagai manusia secara hakiki, melainkan hanya ilmu. Maka perhatikanlah ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ilmu itu laksana Islam dan kebodohan itu laksana kekafiran. Seorang yang bodoh maka dia akan bersikap yang sembrono di dalam amalnya dan dia jatuh di dalam kerendahan, dan bisa jadi seseorang terbunuh diakibatkan kebodohannya dan membawanya masuk ke dalam api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripadanya. وفي الختام ندعو إخواننا وأنفسنا أولا إلى الاهتمام بالعلم. ونحن والحمد لله رأينا من إخواننا الإندونيسيين خاصة الهمة العالية والتشمير في طلب العلم والرحلة إليه كما عهدناهم حفظهم الله في زمن شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه في مركزه وفي بقية المراكز. وإلى اليوم لا نقول هذا محاباة أننا في أرضكم، ولكن هي الحقيقة أننا وجدنا طلبة العلم من إندونيسيا من أحرص الإخوة على ذلك، فجزاهم الله خيرا، ولهم سلف بالإمام الترمذي والإمام البخاري والإمام مسلم وأهل الكتب الستة إلا الإمام أحمد، كلهم من العجم، ومع هذا هم أئمة الدين رحمة الله عليهم. فليس الدين محصورا في لون شخص أو لسانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويرفع الله عز وجل بالعلم من كان منبوذا بين الناس، فنحرص على ذلك وعلى الرحلة في طلب العلم إلى علماء الإسلام والانشغال بالعلم والتعليم والوسائل الميسرة. من لم يستطع الرحلة فالأشرطة موجودة والأنترنت موجود لسماع العلماء، والله أيها الإخوة ما يبقى إلا العلم. الفتن هذه كلها تذهب، المال، الجاه، السلطان، ما يرى الناس من أو الشخص من مغريات وملهيات، كل هذا سيذهب وينتهي. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح بهذا العلم قلوبنا وأحوالنا، ويغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا. وأحمده جل وعلا أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Kemudian beliau mengucapkan sebagai penutup, kami memanggil saudara-saudara kami dan terutama adalah diri-diri kami untuk mempunyai kepedulian dengan ilmu dan bersemangat untuk ilmu. Dan kami telah melihat saudara-saudara kami dari kalangan ahli Indonesia secara khusus mempunyai kepedulian yang tinggi kepada ilmu dan bersemangat untuk bahkan melakukan perjalanan jauh dalam menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka semuanya sebagaimana yang kami saksikan hal itu di masa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah di markis beliau dan juga di berbagai markas ilmu yang lainnya sampai hari ini. Tidaklah kami mengucapkan hal itu karena berbasa-basi kepada kalian, karena kami sedang berada di negeri kalian, tapi kami mengucapkannya dengan sesungguhnya. Kami mendapati mereka adalah para penuntut ilmu dan bersemangat kepadanya. Ahwal ikhwah, hendaklah kita bersemangat atas perkara-perkara ilmu ini. Para pemilik kitab induk yang 6, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, mereka adalah dari kalangan orang-orang ajam, non-Arab. Namun demikian, mereka adalah a'immatuddin, para pemuka di dalam agama ini. Agama itu tidak hanya terbatas tertulis pada buku seseorang atau yang semisalnya, tetapi agama itu sebagaimana yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah mengangkat seseorang dengan ilmu, seseorang yang tadinya adalah seseorang yang terbuang di kalangan manusia, tetapi Allah mengangkatnya dengan ilmu. Maka hendaklah kita bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk melakukan perjalanan di dalam mencari ilmu, karena dengan ilmu, dengan belajar, dengan sarana-sarana yang dimudahkan itu, kita bisa mendapatkan berbagai kemaslahatan dan kebaikan. Dan sekarang ini sarana-sarana, ada berbagai kaset dan juga bisa menggunakan internet, semuanya tersedia untuk mendengarkan ucapan-ucapan para ulama. Janganlah kita terpedaya dengan berbagai perhiasan-perhiasan dunia, terpedaya dengan harta, terpedaya dengan kedudukan, terpedaya dengan kekuasaan, karena semua itu akan lenyap. Perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara dunia yang melalaikan itu, semuanya akan hilang dan akan lenyap. Nama Hafidzul Abiyat. Al-Abiyat akhir. Al-Abiyat. Eh, بس نسيت أولها. أكمل الكلام أنا سأتي بليه. بس خلاص يعني. خلاص. طيب. Kemudian Pada akhirnya beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah yang telah memberi taufik kepadaku, yang semoga memberi taufik kepadaku dan kepada kita semuanya untuk mencapai ridhonya dan memberikan rezeki kepada kita semuanya dengan ilmu dan amalan yang saleh, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki kondisi-kondisi kita. Dan pada akhirnya aku memuji Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Beliau membawakan sebagian abyad syariah, kata beliau, kelezatan-kelezatan itu akan hilang bagi orang yang mencapainya dari perkara-perkara yang haram, justru yang akan tersisa adalah dosa dan keaiban. Tabqa awaqib su'in min maghabbatiha. Tabqa awaqib su'in min maghabbatiha. Min maghabbatiha. ايش يعني المغبة؟ يعني بسبب الذنوب هذه، يعني عاقبتها عاقبة سوء بسبب الانغماس في الذنوب. Jadi kata beliau, dan akan tersisa akibat-akibat yang buruk karena tenggelam di dalam dosa-dosa tersebut. لا خير في لذة من بعدها النار. Maka tidak ada kebaikan dalam sebuah kelezatan yang pada akhirnya akan memasukkan ke dalam api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.